Mitra bisnis Kwik Kian Gi berpandangan meski usia reformasi telah genap 14 tahun, namun tak banyak kemajuan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, di satu sisi bangsa Indonesia memang jadi lebih terbuka serta bebas dalam mengakses dan memberi informasi. Namun di sisi lain, banyak juga kemunduran-kemunduran yang dialami. Baik itu dari sisi hukum, politik, ekonomi hingga sosial dan budaya. Seperti makin tipisnya semangat pluralisme. Untuk membahas seperti apa bentuk serta wujud dari kemunduran-kemunduran itu, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, seperti apa contoh real dari kemunduran yang dialami bangsa ini pasca reformasi? Nah, sekarang kan mundur sudah tidak ada moralitas, tidak ada sopan santun. Dalam kendaraan itu enggak keru-keruan, nah siksak seperti itu, sepeda motor semua kan udah enggak pakai aturan semua. Kadang-kadang kemacetan tidak terjadi apa-apa karena lampu merah dilanggar lalu menjadi macet di perempatan. Di empat jalan tuh kosong semua, macet di perempatan enggak ada yang mau ngalah kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita saksikan sehingga, lah terus merdeka itu untuk apa akhirnya kalau seperti ini. Belum lagi yang perbedaan antara kaya dan miskin kan luar biasa. Lalu kemudian ditinjau dari sudut idealisme, wah itu tidak ada apa-apanya deh. Dengan kalau dengan bangsa kita sendiri, generasi dulu, generasinya Bung Karno. Tapi kalau dengan zaman sekarang, ya kita bandingkan dengan yang terjadi di China, Korea Selatan, Singapura itu luar biasa perasaannya. Bangsa aku mesti maju, mesti gak mau kalah. Di kita kan tidak. Lalu kemudian menghambanya kepada lembaga-lembaga asing juga gak kira-kira. Jadi menjadi inlander semua. Lalu pikiran yang sesat-sesat diindoktrinasi seperti subsidi BBM, seperti dulu mengenai APBN, berimbang, utang disebut pemasukan pembangunan itu, orang-orang pandai bisa dibrainwash sampai seperti itu. Dulu Bapak mengibaratkan reformasi seperti ribuan pegas yang awalnya ditekan, tiba-tiba dibebaskan, sehingga berlompatan kemana-mana. Nah, apakah kita masih bisa memperbaikinya, Pak Kwik? Ya, terus sekarang kelihatannya sudah terlambat, karena sudah menyeluruh, pernya itu sudah menyeluruh, loncatnya sudah tinggi-tinggi, nariknya mereka itu tidak ada orang yang punya kekuatan narik lagi. Seperti apa contoh real dari pegas-pegas yang sulit untuk diperbaiki kembali, Pak Kwik? Ya itu semaunya sendiri kan. Semua orang kan semaunya sendiri, korupsi semaunya sendiri. Kita pergi ke bupati, ngasih 10 juta dolar, dikasih izin. Karena di daerah sana, kota kecil seperti itu, tidak ada administrasi. Lalu kemudian yang dilampor ke cuma 20%, nah gimana? Demikian Kwik Kian Gi, saya Mary Agustin.